الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Kita melangsungkan barakallahu fikum al-hadis at-tasi wal-khamsun. Sebelumnya barakallahu fikum dzakarani ahadul asatidah terkait dengan cerita kemarin yang saya sampaikan di saat si yang menceritakan dirinya itu menyebut 3 bulan ya bersih pada diri wanita itu terkait dengan sang suami. Saya menyebutkan di saat itu yaitu iddah wafat. Ya, saya salah dan keliru, iddah wafat itu 4 bulan 10 hari. Ya wallahu taala alam apakah 3 bulan itu si pencerita yang dimaksud adalah thalathatu quru, 3 kali suci, ia berarti kan 3 bulan barakallahu fikum terkait dengan 3 kali quru, 3 kali suci barakallahu fikum. Na'am. Jazakallah khair. Kita langsungkan barakallahu fikum kepada hadis at-tasi wal khamsun, hadis yang ke-59. Sifatus syahidul adl. Sifat tentang seorang pemberi saksi yang adil. An Aisyah radhiyallahu anha marfu'an. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha marfu'an. La tajuzu shahadatu kha'inin wala kha'inatin. Tidak boleh persaksian dari seseorang kha'in, pengkhianat laki-laki, atau kha'inah, pengkhianat perempuan. Wala majludin haddan, dan tidak boleh persaksian itu muncul atau datang dari seseorang yang dihukum majlud, dijilid, ya didera sebagai hukuman. Wala dhighamrin ala akhihi, dan tidak boleh persaksian itu dari seseorang yang memiliki dendam ghamar, memiliki dendam atas saudaranya, ya orang yang punya dendam atas saudaranya. Wala dhaninin fi wala'in wala qarabah. Tidak pula boleh persaksian dari seseorang yang dhanin. Dhanin itu artinya tertuduh. Dalam hal al-wala, berwalaknya dia, ya dia dibebaskan oleh seseorang sayyid, tapi dia mengaku sayyid yang lain yang membebaskannya dari perbudakan. Dia berwalak kepada yang lain. Nah, orang yang seperti ini tidak bisa diterima persaksiannya, karena dia termasuk dhanin, tertuduh. Wala qarabah, juga tidak pula orang yang tertuduh dalam qarabah, kekeluargaan. Ya, dia mengaku menisbatkan diri kepada keluarga yang lain, bukan kepada keluarganya. Orang yang seperti ini tidak diterima persaksiannya. Walal qani'i min ahlil baiti. Tidak pula seseorang al-qani'. Qani' ini dijelaskan barakallahu fikum, orang yang yakhdum ahlal bait, berkhidmat terhadap keluarga Nabi alaihi salatu wassalam yang punya keturunan barakallahu fikum, ya. Atau orang yang diberikan nafkah oleh kehidupannya ditutupi melalui ahlul bait, maka persaksian dia terhadap ahlul baitnya itu tidak akan diterima. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad, kemudian Abu Dawud, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tahawi, Imam Ad-Daruqutni. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan, mensyarah mungkin setengah dari kitabnya I'lam Al-Muwaqqi'in, mensyarah hadis ini barakallahu fikum. Kita baca syarahnya, ini makna hadisnya bahwa tidak boleh diterima persaksian dari seorang pengkhianat, baik laki-laki atau wanita. Tidak pula diterima seseorang yang dijilid, didera karena hukum had, terkait dengan al-qadhib, seseorang yang menuduh berzina orang lain. Ini namanya qadhib. Maka dia tidak diterima persaksiannya barakallahu fikum. Sampai-sampai kalaupun dia telah bertaubat darinya, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Orang yang menuduh seseorang itu berzina barakallahu fikum, walaupun dia bertaubat, ya, terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah persaksiannya itu diterima atau tidak. Imam Abu Hanifah dan juga murid-murid beliau dan juga Ahlul Iraq mengatakan, walaupun dia bertaubat, tidak diterima persaksiannya. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad rahimahullah dan juga Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan diterima persaksiannya apabila dia telah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca syarahnya barakallahu fikum. Hadha hadithun mustamilun ala al-umuril qadihati fi syahada. Hadith ini mencakup perkara-perkara yang menodai persaksian. Ya. Karena di dalam memutuskan sebuah perkara, al-qadhi harus juga menghukuminya lewat selain, lewat bayyinah, yaitu bukti-bukti, maka lewat persaksian. Wadhalika, kata beliau, annallaha amara bi isyhadil udulil mardhiyyin. Yang demikian itu terkait dengan pintu persaksian. Allah memerintahkan untuk bi isyhad, persaksian orang-orang yang adil dan mardhiyyin, diterima. Mardhi, ucapannya ia diridai, kemudian afa'il, perbuatan-perbuatannya diridai barakallahu fikum. Kata beliau, wa ahlul ilmi ishtaratu fi syahid fi al-huquqi bainan nas ay yakuna adlan zahiran wa dhakaru sifatil adalah. Ahli ilmu telah mensyaratkan pada si pemberi saksi, terlebih khusus terkait dengan hak antara manusia, hukuk bainan nas. Syarat si pemberi saksi itu ayyakuna adlan zahira, memiliki keadilan yang nampak, yang terang, yang jelas. Dan mereka ahlul ilm dzakaru sifatil adalah, sifat-sifat yang terkait dengan keadilan. Wa haddaha ba'dhum bi haddin ma'khudun min qawlihi ta'ala. Sebagian ahli ilmu, memberikan batasan hadda atau mendefinisikan, memberikan syarat dengan batasan-batasan yang terambil dari firman Allah Azza wa Jalla, mimman tardawna minasyuhada, dari orang-orang yang kalian ridai sebagai syuhada, yaitu saksi. Tidak sembarang. Apalagi kalau wah ini dendam, punya dendam, barakallahu fikum. Ya. Faqala, kata beliau, kullu mardiyyin 'indan nas yatma'innuna liqaulihi wa syahadatihi fahuwa maqbul. Setiap orang yang diridai, diterima di sisi manusia, orang-orang tenang, orang-orang tenteram dengan ucapannya dan persaksiannya, maka orang ini makbul, diterima persaksiannya. Ya, orang yang diridhoi di tengah-tengah manusia, mereka-mereka orang-orang tenang dan tenteram dengan ucapannya, dengan persaksiannya, fahuwa makbul, maka dia diterima. Wa hadza ahsanul hudud. Inilah dia batasan syahadah yang paling bagus, kata Al-Imam Muhammad bin Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Wa la yas'un nasu al-'amal bi ghairihi. Ya, sehingga tidak boleh seseorang untuk beramal dengan selainnya. Kemudian beliau menyebutkan wal asya allati taqdahu fi syahadati tarji'u ila at-tuhmati aw ila madhannatiha. Dan perkara-perkara yang menodai, yang mengotori persaksian itu kembali kepada at-tuhmah. Tuhmah itu artinya barakallahu fikum, diragukan, tertuduh, dicurigai. Tuhmah. Ya. Ini satu. Au ila madhannatiha, atau tempat-tempat yang mengandung ketertuduhan itu, atau tempat-tempat yang mengundang kecurigaan, keraguan, tuduhan-tuduhan, barakallahu fikum. Kata beliau, faminan nasi man la tuqbalu syahadatuhu mutlaqan ala jami'il umur allati tu'tabaru fiha syahadatu kal kha'ini wal kha'ina. Di antara kalangan manusia ada yang sama sekali mutlak tidak diterima persaksiannya dalam semua perkara yang dianggap padanya sah persaksian. Siapa itu? Kal kha'in wal kha'ina. seseorang yang terkenal pengkhianat, ya, menipu, mengkhianati, barakallahu fikum. Dan kita sudah diberitahukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang al-kha'in wal-kha'ina, seseorang yang berkhianat. Bagaimana barakallahu fikum watak dasarnya, sifatnya. Kemudian yang keberikutnya, walladzi atahaddan, seseorang yang telah mendatangkan, melakukan sesuatu yang dia dihukum karenanya, maksiatin kabiratin au maksiatan kabiratan lam yatub minha. Perkara yang mendatangkan hukuman itu adalah maksiat yang besar yang dia belum bertaubat darinya. Ya. Kalau yang di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, barakallahu fikum, wala majludin haddan, orang yang dihukum dengan dicambuk, hukum jilid, maka orang tersebut tidak diterima persaksiannya. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan makna majlud di dalam hadis ini, al-murad bihi, yang dimaksud kata beliau, al-qadhib, seseorang yang menuduh seseorang itu berzina, ya, atau apapun dari bahasa itu dianggap tuduhan berzina, barakallahu fikum, seperti kata-kata akhir itu termasuk tuduhan, barakallahu fikum, qadzaf rahimani wa rahimakumullah. Maka orang tersebut, la tuqbalu syahadatuhu, setelah ditegakkan hukum, dicambuk, maka tidak diterima persaksiannya. Hadza muttafaqun alaihi bainal ummah. Ini disepakati di tengah umat, tidak diterima taubatnya. Dan Al-Quran juga telah menjelaskan tentang hal itu, barakallahu fikum, terkait dengan had, hukum persaksian orang yang menuduh seseorang berzina. Beliau menjelaskan, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu maksiat-maksiat besar yang dia belum bertaubat padanya. Fa innahu li khiyanatihi wa fisqihi mafqudul adalati. Karena sifat khianat yang ada pada dirinya dan sifat kefasikan yang ada pada dirinya, hilang sifat adalahnya. Sifat adilnya itu hilang, barakallahu fikum. Karena disebutkan di atas bahwa termasuk syarat yang diletakkan oleh para ulama terhadap yang memberikan saksi, dia adil. Orang yang berkhianat dan melakukan dosa besar, menuduh belum bertaubat, menuduh seseorang berzina, itu mafqudul adalati. Ya, mafqud al-adalah, keadilan, sifat adalahnya lenyap. Fala tuqbalu syahadatuhu, tidak diterima persaksiannya, barakallahu fikum. Ya, ini terkait dengan al-kha'in khianat, kemudian wala majlud haddan. Kemudian beliau menambahkan penjelasan, wa minan nasi man huwa mausufun bil adalah, di antara manusia ada yang memang dia punya keadilan, bukan pengkhianat, bukan juga pelaku dosa besar. Lakin, akan tetapi, fihi pada orang ini, wasfun, ada sifat, yukhsha ayyamila ma'ahu. Ada kecurigaan pada orang ini untuk dia cenderung bersama orang yang akan diberikan persaksian. Ya. Mungkin ya disebabkan karena ya jasa, barakallahu fikum, karena kebaikan, karena bapak, atau mungkin karena ini adalah saudaranya. Fayashhadu bi khilafil haqq. Lalu dia memberikan persaksian menyelisihi kebenaran. Wa dzalika kal usuli wal furu'. Ini yang dimaksud. Contohnya seperti al-usul. Al-usul yang dimaksud di sini bapak ke atas, kakek memberikan persaksian kepada anaknya. Wal furu' maksudnya anak, cabang yang memberikan persaksian kepada bapaknya. Ya. Wal maula wal qani li ahlil bait. Maula yang dimerdekakan, al qani yaitu yang berkhidmat kepada ahlul bait. Maka ini dicurigai, dikhawatirkan adanya kecondongan dan kecenderungan. Dia adil, ada pada dirinya sifat adalah, tetapi ada sifat yang dikhawatirkan, ya, untuk kemudian kecenderungan kepada, kecondongan kepada yang dia akan berikan persaksian. Lahum, buat mereka tentunya. Fahaulai la tuqbalu syahadatuhum lil madhkuri. Mereka-mereka itu tidak diterima persaksiannya terhadap yang disebut. Apa bapak dari anaknya atau anak dari bapak. Li'annahu mahal mahallut tuhmah. Karena akan ada padanya kecurigaan-kecurigaan. Ya, keraguan-keraguan. Subhanallah, sampai sebegitu ketat syariat ini, barakallahu fikum. Karena ini terkait dengan persoalan hak. Wa tuqbalu alaihim. Tapi ingat, ketika dia membela, ini tertolak. Namun ketika dia menggugat, wa tuqbalu alaihim, memberikan persaksian yang akan menimpa sang bapak, menimpa sang anak, ya, kan tidak mungkin si bapak akan mencelakakan. Tapi karena benar anaknya memberikan kecelakaan, dia bersaksi sang bapak. Atau sang anak bersaksi, bapak saya yang melakukannya. Atau sang maula wal qani bersaksi, oh benar dia yang mengerjakannya. Wa tuqbalu alaihim. Persaksiannya itu diterima kalau menimpa mereka. Tapi kalau membela terkait dengan hak, tidak diterima. Barakallahu fikum. Subhanallah. Coba perhatikan baik-baik bagaimana syariat meletakkan. Ya. Terkait dengan ketelitian masalah hak orang lain. Tidak boleh, barakallahu fikum, kita menzaliminya sekecil apapun. Bukti harus didatangkan. Saksi juga harus didatangkan. Agar jangan sampai kemudian terjatuh si hakim ini dalam berbuat, terjatuh dalam kezaliman. Berarti kan pantas Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dari hakim tiga itu satu masuk surga dan dua masuk neraka. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Artinya bahwa meletakkan hukum itu permasalahannya beda. Anda mau menghukumi seseorang, oh dia pelakunya. Dasarnya, landasnya, curiga, oh belum. Boleh Anda mencurigai, karena dia mungkin di saat itu, ya dari samping rumah Anda atau tempat kejadian itu dia muncul, barakallahu fikum, lalu curiga, boleh, boleh saja. Tetapi tidak boleh tertuduh orangnya. Sampai kemudian benar-benar barakallahu fikum dibuktikan kalau dia memang pelakunya. Berikan penuh kesabaran, penuh ketelitian, penuh ini, penuh itu, barakallahu fikum. Li'annahu wa tuqbal 'alaihim, dan diterima persaksiannya mereka-mereka ini. Kalau alaihim, beda lahum dengan alaihim. Lahum membela mereka, alaihim menggugat mereka. Ya. Wa mitlu dzalika zaujan, suami istri. Wa sayyid ma'a mukatibihi au atiqihi, seorang tuan bersama budak mukatibnya atau yang dimerdekakan olehnya, barakallahu fikum. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam I'lam Al-Muwaqqi'in merincikan dengan rincian-rincian yang sangat, barakallahu fikum. Ya. Sampai kemudian beliau merojihkan kalau saudara itu bisa memberikan persaksian buat saudaranya. Bapak terhadap anak, anak terhadap bapak, suami terhadap istri, istri terhadap suami. Ya, beliau merojihkan barakallahu fikum demikian. Berikutnya kata beliau, wa minan nasi man huwa bi aqas haula. Di antara manusia ada yang keluar dari itu semua, berbeda. Kebalikannya, kal adu alladhi fi qalbihi ghamar. Seperti musuh, ya, yang di dalam hatinya ada ghil, ay ghil artinya dendam, ala akhihi. Nah, sekarang bagaimana kalau tadi di atas bersaksi buat mereka tidak diterima? Iya kan? Tapi kalau bersaksi alaihim diterima. Sebaliknya sekarang di bawah ini. Seorang musuh yang ada di dalam musuh saudaranya, di dalam jiwanya itu dendam. Nah, kata beliau, fahada in syahidalahu, kalau dia memberikan persaksian menguntungkan saudaranya yang dia dendami, kubilat syahadatuhu, diterima persaksiannya. Ya, berarti ini barakallahu fikum, orangnya jujur, dia punya dendam sama saudaranya. Tapi lain persoalan ketika dia memberikan persaksian buat saudaranya, padahal dia punya dendam terhadap saudaranya. Dalam pandangan agama diterima persaksiannya buat saudaranya. Tapi kapan ditolak? Wa in syahida ala aduwihi. Kalau dia bersaksi untuk mencelakakan atau ya ala atas saudaranya yang dia dendami itu, lam tuqbal. Benar Anda menyaksikan dia begini? Wah, benar saya dengan wah segala-galanya sudah. Ya. Padahal saudara ini kalau ada saksi dia akan kena hukuman penjara atau mungkin dicambuk. Datang yang punya dendam ini memberikan saksi atasnya, tidak diterima. Tapi kalau memberikan saksi lahu, ini benar milik saudara Anda. Saya bersaksi bahwa barang ini, mobil ini, motor ini benar-benar miliknya. Ya, maka dia diterima persaksiannya. Tapi kalau dia bersaksi ala, tidak diterima barakallahu fikum. Apa alasannya? Li'annal adawata. Catatan yang penting. Li'annal adawata tahmilu ghaliban 'alal idrari bil aduwi wallahu a'lam. Karena adanya permusuhan itu membawa, menggiring, menggeret, seringnya memberikan kecelakaan kepada yang didendami. Ya, ini kebiasaannya barakallahu fikum. Kalau seseorang sudah al-adawah, adanya permusuhan barakallahu fikum, ya, seringnya menggeret untuk memberikan idror, kemudaratan, mara bahaya kepada musuhnya, wallahu a'lam. Oleh karena itu, ketika si punya dendam ini memberikan persaksian menguntungkan yang didendami, diterima. Tapi kalau alaihi yang akan terkait dengan hukum yang akan ditimpakan kepada yang didendami, kemudian dia menjadi saksi, tidak diterima. Subhanallah. Antum perhatikan bagaimana Islam ini benar-benar sam'a adalah membangun keadilan pada individunya. Sehingga tidak ada kekurangan pada agama. Kekurangan itu ada pada penganutnya barakallahu fikum. Sebagaimana kita meyakini bahwa dakwatus salafiyah maksumah, yang tak maksum itu adalah para pengikutnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi barakallahu fikum, ini terkait dengan persaksian. Persaksian, catatan yang penting tadi. Kalau sudah ada bibit permusuhan, maka akan berdampak pada al-idror. Ya, ketidaksukaan, ketidaksenangan, apalagi kalau ada dendam, maka akan melakukan idror. Mau berdusta tidak peduli. Mau apa saja, yang penting doror yang dia akan timpakan. Ya, tapi kan barakallahu fikum, sampai diingatkan kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akan mengangkat seseorang itu Allah, yang akan menjatuhkan, menghinakan seseorang itu Allah. Terkait dengan seseorang, kalau saya puji dia terangkat, kalau saya jatuhkan dia rendah dan hina. Wah, dijawab sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang, ya misalkan dia memusuhi saudaranya dengan tanpa alasan yang hak, tidak benar. Karena ada jiwa permusuhan pada dirinya, dia akan berupaya untuk menjatuhkan dengan berbagai cara, memasukkan doror pada saudaranya. Orang kan tidak berpikir. Tidak berpikirnya kenapa? Karena sudah dendam. Tidak berpikir Allah Azza wa Jalla ridha pada perbuatannya. Setelah itu, berguna, bermanfaat enggak, mandi enggak, idror yang dia lakukan pada saudara itu sudah hilang. Kalau seseorang ingin melakukan doror terhadap saudaranya dengan cara yang enggak benar, ya, barakallahu fikum, doror itu akan kembali kepada diri Anda. Allah akan menjaga dan melindungi karena dia mazlum. Orangnya terzalimi, Allah lindungi dia. Allah membela orang yang terzalimi, barakallahu fikum. Ya. Kalau misalkan permusuhan itu benar, dia itu salah, misalkan. Kan tidak boleh menjadikan dia doror, itu dosa yang keberikutnya. Juga zalim. Ya. Melampaui batas. Maka tidak akan berguna apa yang kita maukan untuk doror terhadap orang lain. Kalau salah pun, kita akan disuruh untuk mengajak dia kembali, ayo bertaubat kepada Allah, dan seterusnya. Kalau kita masukkan doror, kita menginginkan dorornya dia dijatuhkan, direndahkan, kita bongkar aibnya kesana kemari, agar manusia tahu, lalu kemudian merendahkan dia. Ya kan? Ini adalah melampaui batas. Barakallahu fikum. Kita tidak berbicara tentang ahlul bidah terkait dengan kejahatan. Tidak, saudara kita. Kalau permusuhan bersama ahlul ahwa'i wal bidah, jelas ahlus sunnati wal jamaah. Tapi ini terjadinya gesekan antara kita dengan saudara kita. Berarti inilah jalan yang paling selamat dan adil. Engkau memberikan maaf, itu akan lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.